mata ini masih berkaca, sedang ku telah pun terima di dalam reda segala kepahitan. Pengalaman menjadi penawar, mengejar impi ke pintu syurga. Duhai bonda, bila tak akan ku kecapi kasturi, menebus maruah dan semangat lama. Dan gedung indah kota raya yang menjanjikan sejuta rasa, sejuta haruman. Kini menjadi penjara jiwa yang merindukan ketenangan. Duhai terbongkar juara sia, tangisan